Aku bangga jadi praja PSDM, apalagi jadi pemimpinnya. Siang malam ku ditempa selalu agar jadi pegawai nomor satu. Disiplin-disiplin adalah nafasku. Pusdiklat kebanggaanku, kejujuran segala-galanya akan ku junjung selalu.